Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pembacaan pada kitab Syarhul Antil I'tiqad. Syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Adapun matannya karya Imam Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudam Al-Maqdisi rahimallahu taala. Pada kajian sebelumnya baca pada kitab ini, kita bawakan penjelasan beliau di antara sifat yang dibawakan mu'alif, sifat yang thabit, yang tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara al-wajih, sifat wajah, al-yadan, kedua tangan, ini wajib ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai yang layak dengan kemuliaannya, tidak menyerupai sifat makhluknya. Kemarin hadis tentang sifat tangan wabiyadil ukhra al-qabd, di tangannya yang lainnya al-qabd, genggaman. Di antara penafsiran ulama, yang disebutkan al-qadhi Iyad, qabd, qabdul arwah, mengambil ruh, yaitu dengan maut, mematikan mereka. Dan dalam riwayat yang lainnya, hadis ini pula, riwayat yang lainnya wabiyadil ukhra al-mizan, tangan yang lainnya adalah timbangan, yakhfidu wa yarfa. Yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa yang lebih utama al-aula an yufassar al-qabd bil mizan liyufiq riwayat al-ukhra. Lebih utama al-qabd di sini tafsirkan dengan mizan, timbangan, agar sama dengan riwayat yang lainnya. Satu hadis tenang. Yang lebih cocok, yang lebih tepat al-qabd di sini ditafsirkan dengan mizan, timbangan. Yakhfidu yarfa'na, dengan timbangan tersebut ada yang diangkat dan ada yang diturunkan. Nah, ada yang berat, ada yang ringan. Nah, masuk padanya di antara makna yakhfidu yarfa' bidil qabd awil mizan yakhfidu yarfa' tentang rezeki manusia. Nah, rezeki hamba, ada yang dilapangkan rezekinya, ada yang dipersempit. Nah, sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan sifat-sifat yang berikutnya. Qal mu'allif Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala wa qalu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam anna qala Allah subhanahu wa ta'ala beriman mengkhabarkan tentang Nabi Allah Isa alaihi salam bahwasanya beliau menyatakan Nabi Isa sebagaimana yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Asyar penjelasannya, as-sifat tsalits an-nafs, sifat yang ketiga yang ditetapkan bagi Allah adalah sifat nafs, jiwa, nafs. An-nafs tsabitatun lillahi ta'ala bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. An-nafs sifat yang tsabitah ditetapkan bagi Allah taala berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan salafus salih. Qala Allah Ta'ala, dan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya rahmatna. Kataba rabbukum ala nafsir rahmah. Wa qala Isa inna qala, dan Allah berfirman tentang Nabi Allah Isa bahwa Nabi Isa berkata, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dengan memujinya sesuai dengan jumlah bilangan makhluknya, sesuai dengan keridhaan dirinya, sesuai dengan beratnya arsynya, berat arsynya, dan sesuai dengan banyaknya tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, menulis kalamullah. Rawahu Muslim. Syaitnya sini, waridho nafsih, sesuai dengan keridhaan dirinya, jiwanya. Wa ajma'a salaf 'ala thubutiha 'an al-wajhi al-la'iqi bih, dan salaf sepakat menetapkan sifat an-nafs bagi Allah sesuai yang layak dengan kemuliaannya. Fa yajibu itsbatu lillahi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil, sehingga wajib menetapkan sifat an-nafs bagi Allah tanpa merubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan. Sifat yang tetap bagi Allah sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan sifat makhluknya. Kemudian sifat yang berikutnya, wa qawlu subhana, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'a rabbuka, dan Rabbmu datang. Wa qala ta'ala, hal yanzuruna illa ayyatihumullah, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka. Mereka Allah akan datang kepada mereka. Illa ayyatihumullah, nanti di hari kiamat Allah datang untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Asyar penjelasannya. As-sifat ar-rabi'ah, sifat yang keempat yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, al-maji', sifat datang. Al-maji', maji'ullahi lil-fasli baina ibadi yawmal qiyamah, datangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Thabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf, sifat ini ditetapkan, benar-benar ada, ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan kesepakatan Salafus Salih. Di antara dalil dari Al-Quran, qala Allah ta'ala, wa ja'a rabbuka, dan Rabbmu datang. Hal yanzuruna illa ayyatihumullah, tidaklah mereka menunggu kecuali Allah akan mendatangi mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil dari hadis, dari sunnah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullah atam rabbul alamin, sampai jika tidak tersisa kecuali yang menyembah Allah saja, maka mereka ditanggil oleh Allah Rabb semesta alam. Adapun yang lainnya, kaum musyrikun yang menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung-patung, mereka sudah diperintahkan untuk masuk dalam api neraka. Sampai tidak selesai kecuali hanya mereka yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah datang kepada mereka. Atahum Rabbul Alamin. Mutawun alih. Fi hadithin tawil, ini tentang hadith yang, dalam hadith yang panjang, menjelaskan keadaan-keadaan di hari kiamat kelak. Nah, Allah datang untuk memberikan keputusan di antara hambanya. Wa ajma' as-salaf 'ala thubuti al-maji'illahi ta'ala, dan salafus salih sepakat menetapkan sifat al-maji' datang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yajib itsbatu la min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil, maka wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa merubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan. Wa huwa maji'un haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala, dan itu adalah sifat datang yang hakiki sebenarnya datang yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala, yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat datang kita faham maknanya, ada hakikatnya bagaimana kita tidak mengetahui, bagaimana datangnya Allah kita tidak mengetahuinya. Tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh juga menyerupakan dengan datangnya makhluk. Wa qad fassara ahlut ta'til bimaji amri. Ahlut ta'til, mu'attilah, mereka menafsirkan yang datang bukan zatnya, bukan Allah, tapi yang datang adalah perintahnya. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, kita bantah mereka dengan yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Yaitu menafsirkan al-maji dengan maji amri, datangnya, datang perintahnya bukan datangnya Allah. Ini menyelisih zahir nas, menyelisih jalannya salafus saleh. Tidak ada yang sahih yang menunjukkan membenarkan penafsiran ini. Al-Quran dan Sunnah datang dengan bahasa Arab, difahami sesuai dengan penunjukan bahasa Arab. Difahami sesuai dengan penunjukan bahasa Arab. Kemudian berikutnya, sifat yang lainnya, wa qalu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhu maradu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka meridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyar penjelasannya, as-sifatul khamis ar-ridha, sifat yang kelima yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil yang sahih adalah sifat ridha. Ar-ridha min sifatillahi thabitati lahu bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Ar-ridha di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang thabitah, yang benar adanya, ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah dan kesepakatan salafus saleh. Qala Allah ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka meridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitnya radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari sunnah, dari hadis, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, inna Allah la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha aw yashraba syarbata fa yahmadahu 'alayha, rawi Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai hamba apabila makan makanan kemudian memuji Allah, atau minum minuman kemudian memuji Allah atas minuman tersebut. Selesai makan, selesai minum, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meridhai hamba yang seperti ini, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidnya, inna Allah la yardha 'anil 'abdina. Penetapan sifat ridha, sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajma'a salaf 'ala itsbati ar-ridha lillah ta'ala. Dan salafus salih sepakat dalam menetapkan sifat ridha bagi Allah ta'ala. Fayajib ithbatul min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Sehingga wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merubah-rubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan. Tidak boleh diserupakan dengan ridhonya makhluk. Hakikatnya berbeda. Wa huwa ridhon haqiqiyun yaliqun billahi ta'ala. Dan itulah sifat ridha yang sebenarnya, yang hakiki, sesuai yang layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang layak bagi Allah ta'ala. Wa qad fassara ahlu ta'til bi thawab, mu'attilah menafsirkan ridha dengan pahala, al-thawab. Allah ridha, maksudnya Allah memberikan pahala kepada mereka. Wa naruddu 'anhum ma sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ah, kita bantah mereka dengan penjelasan yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Yaitu bahwasanya menafsirkan ridho dengan thawab menyelisihi zahir nas, menyelisihi jalannya salafus saleh. Tidak ada dalil yang sahih benarkan penafsiran ridho ditafsirkan dengan thawab. Kemudian sifat yang berikutnya, wa qalu ta'ala, kata muallif Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala, yuhibbu mayuhibbuna, Allah mencintai mereka, mereka pun cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan Asy-Syarih rahimahullah ta'ala, Asy-Syarh. As-sifatu sadisa al-mahabbah, sifat yang keenam yang ditetapkan bagi Allah, sifat mahabbah, cinta. Al-mahabbatu min sifatillahi athabitati lahu bil kitab wa sunnati wa ijma'i salaf. Al-mahabbah, cinta, di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan kesepakatan salafus salih. Berdasarkan tiga dalil ini, Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan ijma' salaf. Qala Allah ta'ala, dalil dari Al-Quran di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Jika kalian berpaling, tidak mau menjalankan kebenaran ini oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Mereka, Allah mencintai mereka, mereka mencinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasawa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini antara dalil dibawa oleh para ulama yang menunjukkan bahwa kita ini yang butuh kepada dakwah, kita yang butuh kepada kebenaran, kepada petunjuk. Bukan dakwah yang butuh pada kita. Bukan dakwah yang butuh kepada kita. Sehingga jika kita bisa membantu dakwah ini dengan apa saja yang kita berikan, baik dengan bantuan harta, tenaga, ilmu dan yang lainnya, jangan merasa sombong atau angkuh. Karena yang sebenarnya adalah kitalah yang butuh terhadap dakwah ini, agama ini, kebenaran ini. Karena kapan kita berpaling, Allah akan datangkan yang lainnya yang mau mengemban dakwah ini. Fasawiyatillah biqaumin yuhibbum wa yuhibbunah. Syahid dari ayat ini, yuhibbum, Allah mencintai mereka. Nah, penetapan sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaybar, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasuluh, yuhibbullah wa rasuluh. Besok aku akan berikan bendera pemimpin perangan besok kepada seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Siapa sahabat yang maksud dalam hadis ini? Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaih. Syaitan sini, wa yuhibbuhullah, Allah mencintai laki-laki tersebut. Nah, yang akan diberikan bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin peperangan. Wa ajma'a salaf 'ala thubut al-mahabbati lillah, dan salafus salih sepakat penetapan sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbu wa yuhabbu, Allah mencintai dan Allah dicintai. Allah mencintai dan Allah dicintai. Mencintai Allah wajib. Kita harus mencintai Allah lebih dari segalanya siapapun. Dan dicintai oleh Allah ini lebih besar lagi. Nah, lebih besar lagi jika kita bisa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajib ithbat dhalika haqiqatan min ghairi tahrifin wala ta'tin wala takyif wala tamthil. Maka wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang hakiki, sifat cinta yang sebenarnya, tanpa merubahnya, tanpa mengingkarinya, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan. Wa hiya mahabbatun haqiqiyatun taliqu billahi ta'ala. Dan itu adalah sifat kecintaan yang sebenarnya, yang hakiki, yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad fassara ahlu ta'til bi thawab. Ahlu ta'til mu'atilah menafsirkan lagi dengan apa? Sawab. Ridho tadi ditafsirkan dengan sawab. Ini juga mahabbah juga ditafsirkan dengan sawab. Wa raddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi, bantahan terhadap mereka penjelasan yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Apa itu? Bahwa ini penafsiran ini menyelisih zahir nas. Penafsiran menyelisih jalannya salafus saleh. Penafsiran ini tidak ada yang sahih yang membenarkan penafsiran ini. Laisa 'alaihi dalilun sahih. Sehingga benar adalah membenarkannya, mengimaninya sesuai dengan makna zahirnya. Tanpa merubah, tanpa mengingkari, tanpa membagaimanakan, dan tanpa menyerupakan. Tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wa qawlu ta'ala fil kuffar, sifat yang lainnya, yang berikutnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang kafir. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka, marah kepada mereka. Wa ghadiballahu alaihim, Allah marah kepada mereka. Asy-Syar, penjelasan dari Asy-Syari rahimahullah ta'ala. As-sifatu as-sabi'ah al-ghadab, sifat yang ketujuh, sifat marah. Al-ghadab min sifatillahi thabidati lahu bil kitab wa sunnati wa ijma'i salaf. Al-ghadab di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan baginya berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan salafus salih. Sifat al-ghadab, marah, murka. Qala Allah ta'ala fi man qatala mu'minan muta'ammidan, Allah berfirman tentang seorang yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, pembunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah marah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dalil dari sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim. Inna Allah kataba kitaban 'inda faqal 'arsy, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya Allah menulis tulisan di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Wa ajma'a salaf 'ala thubut al-ghadab lillah, dan salafus salih sepakat menetapkan sifat al-ghadab bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yajib ithbatu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Naam. Semua sifat yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW, semuanya harus min ghairi tahrif, tanpa merubah-rubahnya, wala ta'al tanpa mengingkarinya, wala taqyi tanpa membagaimanakan, wala tamthil dan tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya. Wa huwa ghadabun haqiqiyun yaliqu billah, dan itu adalah sifat ghadab yang sebenarnya yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fassara ahlu ta'til bil intiqam, ahlu ta'til mu'atilah menafsirkan ghadab dengan intiqam, menghukum. Hukum menyiksa. Wa naruddu 'ala bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ah, kita bantah mereka dengan penjelasan yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Yaitu bahwa penafsiran ini, penakwilan ini, ghadab dengan intiqam, ditafsirkan dengan intiqam, ini menyelisih zahir nas. Ini menyelisih jalannya salafus saleh. Tidak ada yang sahih menunjukkan penafsiran ini. Wa bi wajhin rabi, ada tambahan bantahan sisi yang keempat. Anna Allah ta'ala ghayyara bainal ghadab wal intiqam, Allah membedakan antara murka dengan menghukum. Menunjukkan tidak sama antara ghadab dan intiqam. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf, falamma asafuna ay aghdabuna intaqamna minhum. Ketika mereka membuat kami marah, kami pun menghukum mereka. Intiqam. Dalam ayat ini Allah bedakan antara ghadab dengan intiqam. Marah dengan menghukum. Faj'al intiqam natijah lil ghadab. Allah jadikan menghukum adalah hasil dari marah. Dihasilkan oleh, diakibatkan oleh marah. akibat dari marah, hasil dari marah. Fadalla ala anna ghairuhu, ia menunjukkan bahwa intiqam bukan ghadab, beda dengan ghadab. Nah, ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah, masih ada penjelasan beliau sifat-sifat yang lainnya, sifat-sifat yang tsabit bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.